Dari Allah Ta'ala abati ar-ruju'u ruju'ul qalbi amma siwallahi azza wa jalla ila Allah azza wa jalla wahdahu wal inabatu idza kana ma'naha ar-ruju'a ar-ruju'a. Terus lanjut war rusuli aw bil jinni wa nahwi dzalika fatajidu qulubahum qad furrighat imma ala wajhi at-tamami aw ala wajhi kabirin min at-ta'alluqi illa min dhalika asy-syai'i hadha alladhi yusamma al-inabata fa anaba ay taraka ghayrahu wa raja'a ilayhi wa hadha ar-ruju'u laysa ruju'an mujarradan walakinnahu ruju'un lil qalbi ma'a ta'alluqihi wa raja'ihi fahaqiqatul inabati annaha la taqumu wahdaha falqalbu almunibu ila Allah azza wa jalla idza anaba ilayhi fa innahu yarji'u wa qad qama bihi anwa'un min al-'ubudiyyati minha ar-raja'i wal khawfi wal mahabbati wa nahwi dhalika minha ar-raja'u minha ar-raja'u wal khawfu wal mahabbatu wa nahwi dhalika فالمنيبُ إلى الله عز وجل هو الذي رجع إلى الله عز وجل عما سوى الله عز وجل ولا يكون رجوعه هذا إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبودية أعظمها المحبة والخوف والرجاء محبة الله al-khawfu minallahi ar-raja'u fillahi. Baik, hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dalilul inabati. Berikutnya dalil inabah. Dalil inabah yang disebutkan oleh Syekh, inabah adalah ibadah. Berarti inabah wajib diberikan kepada Allah. Dan siapa yang berinabah, memberikan inabah kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan syirik akbar. Nah, untuk mencapai kepada kesimpulan ini, inabah adalah ibadah, siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah dalam bentuk inabah kepada selain Allah maka ada syirik, maka dibutuhkan dalil. Nah, Syekh mulai membawakan dalil. Dan Syekh Shalih Al-Syekh Habibullah juga menjelaskan sisi pendalilan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berupa dalilnya di sini yang beliau membawakan ayat surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan berinabahlah engkau kepada Rabb mu dan berserah dirilah kepadanya. Syekh Shalih Al-Syekh akan menjelaskan wajhul istidlal, sisi pendalilan. Kenapa inabah disebut sebagai ibadah? Kalau kita ngikutin kajian ini dari sebelumnya, kita sudah terbayang ya kan? Ya, berarti di sini Allah perintahkan kita untuk berinabah kepadanya. Tinggal Syekh Shalih Al-Syekh kita membaca penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh tadi sudah dibaca, apa sih makna inabah secara hakikatnya? Ya. Kalau global kita udah tahu ya, karena Allah perintahkan agar kita berinabah kepadanya. Ya, berarti Allah cintai, Allah ridhoi. Kalau Allah cintai, Allah ridhoi inabah tersebut, berarti dia adalah ibadah. Diberikan kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Ya, taib. Wa haqiqatul inabah ar-ruju'u. Nah, ini kata Syekh Shalih Al-Syekh. Lihat keterangan di footnote. Qala Abu Sa'adati, kata Abu Sa'adat fi Niyahah fi Ghoribil Hadis, di kitab An-Niyah fi Ghoribil Hadis, al-inabatu ar-ruju'u ila Allahi bitaubati. Inabah itu rujuk, ya, kembali kepada Allah dengan taubat. Yuqalu anaba yunibu, ini wazannya, mauzunnya. Inabatan, ini masdarnya. Fahuwa munibun, ini isim fa'ilnya. Orang yang berinabah disebut munib. Kapan dia disebut munib? Idza aqbala wa raja'a. Jika dia menghadapkan diri dia kembali diri dia kepada Allah dengan taubat. Wa qala al-Jurjani fi ta'rifat al-inabatu ikhrajul qalbi min dhulumati syubhat. Inabah adalah mengeluarkan kalbu dari kegelapan berbagai macam syubhat. Wa qila al-inabatu ar-ruju'u min al-kulli ila man lahu al-kullu. Inabah adalah rujuk dari segala makhluk, semua kita semua. Kita menuju kepada yang miliknya lah segala sesuatu. Lahu al-kullu berarti siapa? Allah. Wa qila al-inabatu ar-ruju'u min al-ghaflati ila dzikri. Ya. Ya, inabah ada yang mengatakan dia adalah kembali dari lalai menuju zikir. Wa minal wahsyah ilal ans. Ya. Dari kesedihan menuju kesenangan. Ya, wanzur lisanul Arab. Nah, orang-orang Nasrani memberikan inabah mereka kepada pendeta mereka. Ketika mereka menyesali dosa-dosa mereka, mereka bertobat, mereka mengadu kepada pendeta-pendeta mereka di balik-balik bilik itu. Kepada uskup-uskup mereka, kepada paus mereka. Di situ. Dan dulu paus-pausnya ini menjual ayat-ayat Injil dengan harga yang murah. Ada namanya surat pengampunan dosa. Ya. Sahih. Makanya Martin Luther itu protes. Bahwasanya agama kalau begitu hanya untuk kaum borjuis. Sedangkan kaum proletar, orang-orang bawahan, berarti enggak berhak dapetin ampunan karena enggak punya uang. Enggak dapat surat ampunan dosa. Maka protes, maka Katolik Roma terbelahlah menjadi Protestan. Ya. Namun di Protestan pun juga ada namanya inabah kepada makhluk. Dia inabah kepada Yesus. Dia inabah kepada pendetanya, pada uskupnya. Ini hakikat inabah. Ar-rujo ilallahi bitaubah. Dia kembali kepada Allah dengan taubat, penyesalan akan dosa-dosa. Dan ini adalah ibadah yang wajib diberikan hanya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Paham ya sini ya? Sisi pendalilan dari Syekh Saleh, Syekh Muhammad bin Abdullah Habib. Al-inabatu idza kana ma'naha ar-ruju'a, maka inabah kalau maknanya di sini adalah rujuk kembali. Fa innal qalba idza tawajjaha ila ghairillahi qad yata'allaqu bih. Maka kalbu jika dia menghadapkan dirinya, kalbu itu kepada selain Allah, maka kalbu akan bergantung kepada selain Allah tadi. Iya dan billah. Wa yakunu dzalikal qalbu fi ta'alluqihi tarikan ghairu dzalika syai'. Maka kalbu ketika dia sudah bergantung dengan selain Allah tadi, maka dia akan meninggalkan ya kepada makhluk tadi yang selain Allah tadi. Dia hanya bergantung kepadanya. Maka termasuk dia akan meninggalkan Allah. Na'udzubillah. Raji'an muniban ila dzalika syai', dia akan raji', dia akan kembali, munib sama maknanya. Merujuk dia kepada sesuatu selain Allah tadi, kama yahsulu indal ladina yata'allaquna bighairina, sebagaimana ini terjadi pada orang-orang yang bergantung kepada selain Allah. Tata'allaqu qulubuhum bil amwati wal an awal awliya'i wa bil anbiya'i wa rusuli wa bil jinni wa nahwi dzalika. Kalbu-kalbu mereka bergantung kepada mayit-mayit yang telah mati, kepada para wali, para nabi, rasul, jin dan yang lainnya. Fatajidu qulubahum qad furighat. Ya, maka Anda akan dapati kalbu mereka sungguh ya, sudah dikosongkan. Ya, sudah dikosongkan dari kebergantungan kepada Allah, sudah dikosongkan. Imma ala wajhit tamam, sudah kosong kalbunya itu. Apakah secara plek sempurna kosong, aw ala wajhin kabirin, atau memang hanya dominan besarnya kalbunya itu dipenuhi ya minat ta'alluqi, berupa ketergantungan kepada selain Allah tadi. Ya, dikosongkan illa min dzalika syai', kecuali hanya ditujukan kepada sesuatu tadi selain Allah tadi. Kalau sesuatu selain Allah tadi, wali, nabi, ya itu aja. Ya. Wa hadzal ladzi yusamma al-inabata. Inilah yang dinamakan inabah. Fa anaba, anaba yunibu ay taroka, maknanya taroka ghairahu wa raja'a ilaih, dia meninggalkan selainnya dan merujuk hanya kepadanya. Kalau inabahnya seorang mukmin, dia meninggalkan selain Allah, raja'a ilallah, dia hanya kembali kepada Allah. Ya, wa hadzal ruju'u laisa ruju'an mujarradan, dan merujuknya, kembalinya seorang hamba dalam berinabah kepada Allah bukan sekedar kembali semata. Walakinnahu ruju'un lil qalbi ma'a ta'alluqihi wa raja'ihi. Namun rujuknya kalbu seorang mukmin kepada Allah itu dengan kalbunya. Ma'a ta'alluqihi, disertai dengan ketergantungan kalbunya. Wa raja'ihi, dan harapan dia kepada Allah. Ya. Fa haqiqatul inabati annaha la taqumu wahdaha. Maka hakikat inabah, dia tidak bisa ya, kecuali dengan dia tidak bisa semata demikian. Mesti ada ketergantungan. Makanya orang-orang Nasrani yang mereka mengadu kepada pendeta-pendeta mereka berinabah, ya, dia akan bergantung kepada pendetanya tadi. Karena dia menganggap pendetanya lah jembatan antara dia dengan Tuhannya. Dia akan bergantung kepada pendeta tadi. Dia rela merogoh kocek yang besar zaman dulu. Kalau sekarang entah, apakah Katolik Roma masih menerapkan adanya surat pengampunan dosa? Tetapi yang menjadi sebab protesnya orang-orang Kristen Protestan dari dipelopori oleh Martin Luther waktu itu, karena tadi ada surat pengampunan dosa. Sehingga hanya kaum berjuis lah yang bisa memiliki agama ini. Dan kaum proletar, kaum buruh, orang-orang miskin tidak memiliki agama ini. Ya, barakallahu fikum. Dan sampai saat ini mereka demikian. Berta'aluk kolbu mereka ketika mereka melakukan dosa, mereka mengadu kepada pendeta-pendeta mereka. Dan hati mereka berkaitan erat dengan pendeta mereka. Karena mereka menganggap pendeta mereka lah jembatan, pihak ketiga, fasilitator yang menghubungkan mereka dengan Tuhan. Yang Tuhan itu apakah Roh Kudus, Yesus Kristus, atau Tuhan Bapa Allah. Taib. Fal qalbul munibu ilallahi idza anaba ilaihi fa innahu yarji'u. Maka qalbu yang munib, ini qalbu mukmin ini, qalbu yang kembali kepada Allah apabila dia anaba, apabila dia kembali ilaihi, kembali kepadanya, kepada Allah, fa innahu yarji'u, maka dia akan balik kembali kalbunya kepada Allah. Ya, dipenuhi ketergantungan diri dia kepada Allah, kalbunya. Wa qad qama bihi anwa'un minal 'ubudiyyati. Dan nanti akan juga ada anwa', berbagai jenis dari ubudiyah, dari ibadah. Minha, di antaranya ketika dia sudah inabah, dia sudah kembali kepada Allah. Ya, kemudian kalbunya bergantung kepada Allah, akan otomatis teriringi ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah kalbu. Di antaranya minha ar-raja'u, dia akan berharap. Ketika seorang mukmin dia berinabah kepada Allah, dia kembali kepada Allah, dia taubat dari segala dosa-dosa dia, dia kembali kepada Allah, dia inabah. Kemudian kalbu dia dipenuhi ketergantungan kepada Allah. Maka di situ akan ada ibadah-ibadah lain yang menyertai. Itu rojak harapan. Dia berharap bahwasanya Allah akan mengampuni dia. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah. Maka harapan ini yang diberikan pada Allah adalah ibadah. Wal khauf. Wal khaufu, takut. Dia takut ketika dia tobat kembali kepada Allah. Hatinya bergantung, akan disertai khauf, takut. Dia takut Allah tidak mengampuni dosa dia. Dan ketakutan seperti ini ketika diberikan kepada Allah, ini ketakutan ini adalah ibadah. Kenapa? Karena tidak ada yang mampu untuk bisa memberikan keputusan tidak diampuni dosanya kecuali hanya Allah. Ketika diberikan hanya kepada Allah, berarti dia telah beribadah kepada Allah. Dan ada ibadah yang lain yang menyertainya, ini yang paling agung. Wal mahabbatu, adanya mahabbah, kecintaan dia kepada Allah. Dia bergantung kepada Allah, kalbu dia. Dia takut kepada Allah, dia berharap pada Allah, karena diri dia telah kembali kepada Allah. Maka akan ada kecintaan dia kepada Allah. Wa nahu dzalika, dan yang lainnya dari ibadah yang lainnya. Dan yang lainnya berupa apa? Az-zul, perendahan diri dia. Al-khudu', ketundukan diri dia. Apalagi at-ta'zim, pengagungan diri dia. Ini ibadah-ibadah qalbiyah yang azim, yang azimah ini, yang besar. Ini ibadah qalbu yang luar biasa. Fal munibu ila Allah azza wa jalla, maka orang yang kembali kepada Allah azza wa jalla, huwa alladhi raja'a ila Allah, Amma siwallahi azza wa jal. Dialah orang yang rujuk kembali kepada Allah dari selain Allah. Ya, dari selain Allah. Taruhlah seketika dia maksiat, dia tobat kepada Allah. Dulu sebelum dia tobat, dia maksiat. Maksiat ini bukan syirik. Kalbu dia itu bergantung kepada syahwat. Kalbu dia itu memperturutkan hawa nafsu. Kalbu dia itu memperturutkan bisikan-bisikan syaitan. Kalbu dia tunduk kepada kemaksiatan. Ketika dia inabah, apa makna inabah? Ar-rujuk ilallahi bitaubah, kan? Rujuk kembali kepada Allah dengan taubat. Ya, maka kalbu dia itu kembali kepada Allah. Ya. Tidak lagi kepada selain Allah. Dia palingkan ajakan syaitan. Dia palingkan lagi tadi dorongan hawa dia, hawa nafsu dia, syahwat dia. Wala yakunu rujuuhu hada, dan rujuknya dia, kembalinya dia kepada Allah ini tidaklah terwujud illa ba'da ayyakuma biqalbihi anwa'un minal ubudiyati. Melainkan setelah ada beberapa jenis dari ubudiyat yang ada di kalbunya. A'adamuha, yang paling agungnya, al-mahabbatu wal-khawfu wal-roja'u. Adanya kecintaan dia kepada Allah, ketakutan dia kepada Allah, harapan dia kepada Allah. Ya, mahabbatullahi, kecintaan pada Allah. Wal-khawfu min Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, roja' fillah, berharap kepada Allah. Barakallahu fikum. Bisa dipahami di sini? Ini makna inabah adalah ibadah. Ya, jadi dalil-dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasah ini adalah ibadah. Beliau sebutkan dalilnya. Maka seorang Sunni yang belajar Usul Salasah itu harus tahu kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini membawakan dalilnya adalah ibadah. Berarti kalau diberikan kepada selain Allah, syirik akbar. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalilnya. Berarti ini dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, berarti dia adalah ibadah. Kan gitu definisi ibadah itu, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Segala yang Allah cintai, yang Allah ridhai, baik berupa perkataan, perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak lahiriah, lisan, jawarih, maupun yang tidak nampak, kalbu. Ini kalbu ini. Amalan kalbu. Ini adalah ibadah. Berarti kalau seorang berinabah kepada pendeta, ya, maka dia kafir, dia musyrik dari aspek ini. Maka kekufuran Nasrani itu dari berbagai aspek. Bukan cuma meyakini Isa adalah anak Allah, banyak aspek yang lainnya. Salah satunya ini. Ya. Taib barakallahu fikum. Nah, orang-orang Syiah banyak mereka berinabah kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, makanya kalbu mereka bergantung kepada Ali, kepada Husain, kepada Hasan. Ya. Dan itu terwujud nampak asarnya, pengaruhnya ketika mereka menghadapi situasi genting. Pernah saya melihat video yang diposting oleh orang Syiah Houthi di negeri Yaman ketika mereka tengah berperang dengan pasukan kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah. Ada di antara mereka yang sekarat. Temannya yang selamat minta tolongnya itu kemana? Inabahnya kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Nah, itu nyata itu. Ya, dan kuburiun-kuburiun ketika menghadapi situasi semisal, karena disering inabah kepada selain Allah, ya, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kepada Badawi dan semisalnya, nanti dikhawatirkan ketika mereka menghadapi situasi genting seperti tadi, itu mereka bukan mintanya lagi kepada Allah, tetapi kepada selain Allah. Nah, tafadhal faza. Idan, Pak Idan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, fa idzan al-inabatu sarat ibadatan bihadha dalili, wa sayati bayanu wajhil istidlali, wa aydhan li annaha syai'un muta'alliqun bil qalbi, wa li annahu la taqumu bil qalbi illa ma'a anwa'in ukhra min al-ubudiyyati. ولهذا استدل له بقوله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ووجه الاستدلال أن الله عز وجل قال وأنيبوا إلى ربكم فأمر بالإنابة وإذ أمر بها فمعنى ذلك أنه يحبها ويرضاها ممن أتى بها fahiya idzan dakhilatun fi fi ta'rifil ibadati sawa'un 'indal usuliyyina aw 'inda syaikhil islami rahimahullahu. Wa hadha ad-dalilu al-'ammu 'ala qawliha minal 'ibadati. Wa hunaka adillatun 'ammatun tadullu 'ala an ayyi an ayya ala anna ayya ala anna ayya naw ayya naw'in minal 'ibadati la yajuzu an yutawajjaha bihi li ghairillahi wa man tawajjaha bihi li ghairillahi 'azza wa jalla faqad kafara. Wa min hadhihi al-adillati qawluhu subhanahu wa ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa ghairu dhalika. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal 'ibadatu ad-du'a'u mukhul 'ibadati wa nahwu hadhihi al-adillatu. Huna wa hunaka dalilun khassun fi annahu yajibu ifradullahi 'azza wa jalla bil inabati wa dhalika fi qawlihi subhanahu wa ta'ala 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Qalaha Syu'aibun عليه السلام وأخبر الله عز وجل بها عن شعيب عليه السلام في معرض الثناء عليه قال عليه توكلت عليه وحده لا غيره توكلت لا غيره توكلت. طيب بارك الله فيك. فإذا maka kalau begitu al-inabatu sarat ibadatan bihadha dalil, maka inabah menjadi sebuah ibadah berdasarkan dalil ini. Ya, wa anibu ila rabbikum di ayat. Dan kembalilah kalian pada Rabb kalian. Wa sayati bayanu wajhil istidlal, akan datang penjelasan ya, sisi pendalilannya. Wa aidan annahu ali annaha syai'un muta'alliqun bil qalbu. Dan juga karena yang namanya inabah itu, inabah kembali, adalah sesuatu hal yang dia bergantung dengan qalbu. Wa li annaha la taqumu bil qalbi illa ma'a anwa'in ukhra min al ubudiyyati, dan bahwasanya dia tidak akan bertokol di qalbu kecuali jika disertai dengan jenis-jenis ibadah yang lainnya. Kan kayak tadi tuh, kayak khauf, roja, mahabbah gitu ya. Wa li hadza, oleh karena itu istadalla lahu bi qawlihi. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan ayat ini, dengan firmannya wa anibu, berdalil bahwasanya inabah adalah ibadah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dan inabahlah kalian, kembalilah kalian pada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Wa wajhul istidlali, sisi pendalilannya dari mana ya, annallaha azza wa jalla qal, bahwa Allah berfirman wa anibu, ini fi'il amr, perintah Allah, perintahkan kita, kembalilah kalian pada Rabb kalian. Fa'amara bil ima inabati, Allah memerintahkan ya, agar kita inabah. Wa id amara biha, nah jika Allah memerintahkan kepada inabah tadi, fa makna dzalik, maka makna hal tersebut adalah annahu yuhibbuha, bahwa Allah mencintainya. Karena Allah perintahkan agar kita kerjakan. Wa yardaha, berarti Allah meridainya. Mimman atabiha, bagi orang yang melakukannya. Fahiya idzan, maka kalau begitu dakhilatun fi ta'rifil ibadati, maka yang namanya inabah masuk dakhilatun ke dalam definisi ibadah. Sawa'un indal usuliyin, apakah itu menurut ya, keterangan dari kalangan usuliyin ya, bahwa inabah itu adalah ya, apa namanya yang dikatakan oleh usuliyin di situ, ma umira bihi min ghairi iqtida'in aqliyyin wala tiradin urfiyyin, itu segala apa ya, sesuatu yang diperintahkan tanpa memandang aspek akal dan tanpa lantaran mengikuti urf, nah, namun karena ada aspek dalil, aspek dalil. Nah, maka menurut usuliyin ini adalah ibadah, dan au inda syekhul Islam, atau menurut syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang ibadah tadi itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu yardha, segala yang Allah cintai, yang Allah ridai. Ya, baik perbuatan maupun ucapan yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Wa hadzal dalilu al-'amu 'ala kauniha min al-'ibadati. Ini dalil yang umum akan status inabah itu adalah ibadah. Wa hunaka adillatun 'ammatun, juga ada dalil-dalil yang umum. Tadullu 'ala anna ayya naw'in min al-'ibadati la yajuzu ayutawajjaha bihi lighairillah. Ya, dalil-dalil yang umum yang menunjukkan tadullu 'ala anna ayya naw'in, bahwa jenis apapun minal ibadah, jenis apapun dari ibadah itu la yajuz, tidak boleh ayu tawajjah untuk dihadapkan, diberikan ligoirillah kepada selain Allah. Wa man tawajjaha bihi ligoirillah, siapa yang menghadapkan diri dia dengan ibadah kepada selain Allah azza wajal, faqad kafara, maka dia kafir. Ya. Wa min hadhihi al-adillatu, dalil-dalil umum ini ialah firman Allah Ta'ala, qawluhu wa annal masajida lillahi falatadu ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid, yaitu tempat-tempat ibadah, ya, tempat-tempat ibadah itu adalah milik Allah. Janganlah kalian beribadah kepada siapapun di samping kalian beribadah kepada Allah. Maka inabah adalah ibadah. Jangan diberikan inabah itu kepada selain Allah. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa may yad'u, siapa yang menyeru berdoa, doa itu ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah meminta kepada Allah. Ya. Doa ibadah, seluruh ibadah kita hakikatnya adalah doa. Karena kita ibadah, kita mengharapkan. Kita meminta, itu berarti doa. Nah, maka ayat wa may yad'u, barang siapa yang menyeru berdoa kepada selain Allah, baik dalam doa ibadah maupun doa masalah, ya, ilahan akhar, dia menyeru berdoa kepada ilah yang lain, sembahan yang lain, yang la burhan la hubi, yang tidak akan ada pernah ada burhan bukti untuknya, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka perhitungannya di sisi Rabbnya. Allah tutup ayat ini dengan pernyataan innahu la yuflihul kafirun, orang kafir tidak akan beruntung. Maka Allah sebut kafir ini. Wa ghairu dzalika, dan yang lainnya, wa qauluhu addu'a wal ibadah, doa adalah ibadah. Wa du'a mukhul ibadah, dan wa lahu hadhil adillah, dan dalil-dalil yang semisal ini. Wa hunaka dalilun khassun, juga ada dalil-dalil yang khusus. Fi annahu yajibu ifradullahi bil inabati. Ya, yang menunjukkan wajibnya mengesakan Allah dalam masalah inabah. Selain ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Wa dzalika fi qawlihi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku berinabah, aku kembali. Qala ha Syu'aibun, ini diucapkan oleh Nabi Syu'aib alaihissalam. Wa akhbarallahu, dan Allah mengabarkan biha, tentang ucapan ini, an Syu'aibin, dari Nabi Syu'aib alaihissalam, fi ma'ridis sana'i alaih. Ya, ketika Allah memuji Nabi Syu'aib. Ucapan Syu'aib ini dipuji oleh Allah. Ucapan Syu'aib yang menyatakan dia hanya tawakal dan berinabah hanya kepada Allah. Alaihi tawakkaltu, alaihi wahdahu la ghairuhu tawakkaltu. Maknanya hanya kepadanya, bukan kepada selainnya aku bertawakal. Fawwattu amri, fawwada, aku menyerahkan amri. Fawwattu amri, aku menyerahkan urusanku. Wa akhlaitu qalbi, aku mengosongkan kalbuku. Minal i'timadi ala ghairihi, dari bersandar kepada selainnya, selain Allah. Wa maji'u al-jarri wal majruri. Nah, hadirnya jar majrur, yaitu alaihi, huruf jar ala, dan majrurnya itu alaihi. Hadirnya jar majrur mutaqaddiman, yang mendahului, ala ma yata'allaqu bih, atas muta'aliknya, karena dia bergantung kepada tawakal tu. Tawakal tu kata kerja, yang normalnya tawakal tu alaihi, namun dia dikedepankan alaihi tawakal tu. Ya, wa huwa al-fi'lu, yang tempat bergantung dari alaihi itu adalah kata kerja, itu fi'il, kata kerja tawakkaltu. Dalla ala wujubi hasriha wa qasriha wa ikhtisasiha billahi. Dalla, maka ini menunjukkan akan wajibnya membatasi dari tawakal dan mengkhususkan tawakal tersebut billah, hanya kepada Allah azza wajalla. Tsumma qala wa ilaihi unibu. Sama ini juga. Normalnya gimana? Wa unibu ilaihi. Aku kembali kepadanya. Berarti ini maknanya apa? Aku hanya kembali kepadanya, tidak kepada selainnya. Ini sama kayak iya karena budu, iya karena stain. Bukan maksudnya kami beribadah pada engkau, bukan. Hanya kepada engkau kami beribadah, bukan kepada yang lain. Hanya kepada engkau kami isti'anah, wa iya karena stain, tidak kepada yang lain. Ada nafyu isbat. Faqala ilaihi wahdahu la ila siwahu unibu. Itu berarti maknanya. Ya, udah mau azan ya? Udah azan belum? Belum. Masih lama? Hah? Saya baca aja ya, biar cepat ya. Ya. Baik. Ilaihi wahdahu la ila siwahu unibu. Hanya kepadanya semata wahdahu la ila siwahu, bukan kepada selainnya unibu, aku kembali. Arji'u muhibban, maknanya apa? Unibu. Arji'u, aku kembali kepada Allah. Muhibban, dengan mencintainya. Rajian, dengan berharap kepadanya. Khaifan, dengan takut kepadanya. An kulli ma siwallahi, dari segala selain Allah azza wa jal. Ilallah, menuju kepada Allah wahdahu semata. Falamma quddima al-jarru wal majruru, maka tatkala jar majrur didahulukan, ilaihi jar majrur ala ma yata'allaqu bihi, ya didahulukan dari yang dia menjadi bergantung kepadanya, karena jar majrur mesti bergantung dengan kata kerja, yaitu kata kerja unibu, aku kembali, wa huwa al-fi'lu, itu kata kerja ini fi'il, dalla ala anna hadhihi al-ibadata wa huwa al-inabatu mukhtassatun billahi. Dalla, maka ini menunjukkan bahwa ibadah ini, yaitu inabah, itu dikhususkan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Wa hadha ata fi ma'ridis sana'i ala Syu'aibin. Dan ini datang dalam bentuk pujian kepada Nabi Syu'aib. Ya, berarti ketika Allah puji, Allah puji, Allah cintai, Allah ridhoi. Berarti ketika Allah cintai, Allah ridhoi, itu adalah ibadah. Diberikan pada selain Allah, syirik. Wa hunaka adillatun ukhra, dan juga terdapat dalil-dalil yang lain. Fa idan, maka kalau begitu, hadhil mas'alatu ma'a ghairiha, permasalahan ini dan yang lainnya, ahyanan yuridu asy-syekhu dalilan amman, terkadang ahyanan yuridu syekh membawakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalilan amman, dalil yang bersifat umum, ala kauniha minal ibadati. Ya, yang menunjukkan bahwa statusnya itu adalah ibadah. Wa ahyanan yuridu dalilan khasan, dan terkadang yuridu syekh membawakan dalil yang bersifat khusus, fi annahu yajibu ifradullahi lillah biha, yang menunjukkan yang ini adalah wajib mengesakan Allah dengan ibadah tersebut. Walhamdulillahi ma min mas'alatin min masailil ibadati alqalbiyati, dan alhamdulillah tidak ada satu permasalahan pun dari berbagai permasalahan ibadah qalbiyah, ibadah qalbu, awil amaliyah, atau ibadah amaliyah. Ini yang saya masuk adalah, yang saya maksud adalah amalal jawarihi. Ya, amal-amal anggota badan, tidak ada satupun dari permasalahan ibadah qalbu maupun ibadah anggota badan, au amalal qalbi atau amalan qalbu, au amalal lisani maupun amal ibadah lisan, illa wasamma dalilun amun ala annaha minal ibadati, melainkan pasti di situ terdapat ada dalil ya yang bersifat umum bahwa dia adalah ibadah. Wa samma dalilun khasun ala anna man sarafaha li ghairillahi azza wa jalla faqad asyraka. Dan juga pasti terdapat dalil yang khasun, yang khusus, yang menunjukkan ala anna man sarafaha, siapa yang memalingkan ibadah tadi li ghairillahi, kepada selain Allah, faqad asyraka, berarti dia telah berbuat syirik. Wa hadza walhamdulillah, dan ini alhamdulillah bayyinun zahirun, sangat jelas sekali, terang sekali. Wa hadza tauhidu fi bayanihi wa wuduhihi ya zuhurun bi barahinihi wa adillatihi wa ayatihi kama mimma huwa bi makanin wadihin zahirin. Ya, dan tauhid ini dalam penjelasannya, dalam penerangannya itu jelas sekali zuhur ya bi barahinihi, dengan bukti-buktinya, wa adillatihi dalil-dalilnya, wa ayatihi ayat-ayatnya, mimma huwa bimakanin wadihin zahirin. Yang ini ya tempatnya, posisinya adalah jelas, nyata. Wala yakunu ma'ahu ba'da dzalika hujjatun lil makhluqin. Dan tidak ada ya hujjah lagi setelah ini, ya hujjah lagi untuk berkelit ya bagi kalangan makhluk. Ya, lil mukhalifin afwan. Wala yakunu ma'ahu ba'da dzalika hujjatun lil mukhalifin. Yang tidak ada hujjah lagi setelah ini, tidak ada argumentasi lagi setelah ini bagi kalangan orang-orang yang menyelisihi. Alladzina tanakkabu hadat tariqa, yang mereka berpaling dari jalan yang lurus ini. Walam yaslimu wujuhahum lillahi, yang mereka ya apa namanya, bukan yaslimu ya, yang mereka walam yuslimu, yang mereka tidak menyerahkan wajah-wajah mereka dalam ibadah lillahi, kepada Allah. Wa yukhlisu dinahum lillahi, dan mereka tidak memurnikan ibadah agama mereka kepada Allah azza wa jalla wahdahu semata. Baik, nanti habis isya kita lanjut lagi ke bab al-isti'anah. Bahwasanya isti'anah itu adalah ibadah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa dalilul isti'anati qawlu ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa fil hadithi idza ista'anta fasta'in billahi. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, thumma dzakara asy-syaikhu rahimahullahu al-isti'anata ba'dama dzakara al-inabata, haitsu qala wa dalilul isti'anati qawlu ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadha dalilun 'amun fil 'ibadati jami'an, haitsu qala iyyaka na'budu wa iyyaka dhamirun munfasilun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun. Wa aslul kalami na'budu iyyaka, wa minal ma'lumi annal maf'ula bihi yata'akharu an fi'lihi. Faida kuddima kana thamma fa'idatun fil ilmil ma'ani min ulumil balagati, ala wahiya annahu yufidul ikhtisasa, wa ta'ifatun minal balagiyina yakuluna yufidul hasra wal qasra. Wa'alal umumi al-khutabi yasiru yufidul ikhtisasa aw yufidul hasra wal qasra. Wa huna afada annal ibadata khasatun billahi azza wa jalla. Iyyaka na'budu ay la na'budu illa anta. Thumma qala ba'daha wa huwa muradu syaikhi bilistidlali wa iyyaka nasta'inu. وهذه الآية من سورة الفاتحة السورة العظيمة التي هي أم القرآن التي يرددها المسلمون في صلواتهم. فيها إفراد الله عز وجل بالعبادة وعقد العهد والإقرار على النفس بأن القائل لتلك الكلمات لا يعبد إلا الله لا يعبد إلا الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وإياك نستعين. كذلك لا يستعين إلا بالله عز وجل. ووجه الاستدلال أنه قدم الضمير المنفصل الذي هو في محل نصب مفعول به على الفعل الذي هو العامل فيه. وتقديم المعمول على العامل يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر والقصر. فإذا هنا أثبت أنها عبادة وأثبت أنه لا يجوز صرفها لغير الله إذ هي مختصة بالله عز وجل. نعم بارك الله فيك. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah adalah ibadah, ialah dalilnya di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalilnya ini wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beristi'anah. Isti'anah di sini sama kayak mana istighosah sebelumnya. Isti'anah kan artinya minta pertolongan, yaitu kita minta tolong kepada Allah ya dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu mewujudkan apa yang kita minta tersebut kecuali hanya Allah. Kita minta tolong selamat dari azab kubur, minta tolong selamat di padang mahsyar ya. Tidak minta tolong dari sakit yang terus melanda. Enggak ada yang mampu mewujudkan itu kecuali Allah. Diberikan isti'anah tersebut kepada selain Allah, inilah syirik akbar. Diberikan hanya kepada Allah, inilah ibadah. Adapun isti'anah minta tolong kepada makhluk dalam hal-hal yang makhluk mampu, maka itu enggak apa-apa, bahkan masyru' disyariatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan. Ya, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa fil hadis, dalam hadis disebutkan idasta'anta fasta'in billah. Jika engkau beristi'anah minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, tsumma dzakara syekhu, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan al-isti'anata ba'da ma dzakara al-inabata. Isti'anah setelah beliau menyebutkan inabah. Haitsu qala, di mana beliau menyatakan wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalilnya ialah isti'anah adalah ibadah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beristi'anah. Maknanya di sini dijelaskan. Ya, maknanya nanti wa iyyaka nasta'in, ditakdim, didahulukan iyyaka. Ya, karena normalnya na'buduka wa nasta'inuka pakai domir muttasil. Pakai domir muttasil, domir yang bersambung. Namun ketika ditakdim berubah jadi domir munfasil. Iyyaka, bukan na'buduka lagi, tapi iyyaka na'budu. Na'budu iyyaka, maka ditakdim, didahulukan daripada kata kerjanya na'budu. Nah, ditakdim didahulukan objek daripada kata kerjanya. Nah, inilah yang memberikan keterangan pembatasan, pengkhususan. Hanya kepada Allah kita batasi ibadah, hanya kepada Allah kita batasi isti'anah, tidak kepada yang lainnya. Ya, mana lagi tadi? Ya, hadza dalilun amun, ini adalah dalil yang umum fil ibadati jami'an, dan dalam seluruh ibadah semua. Haitsu qala iyyaka na'budu, di mana Allah berfirman iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka, iyyaka, hanya kepada Engkau. Ini domirun munfasilun, ini kata kerja munfasil yang terpisah. Ya, normalnya na'buduka begitu, na'buduka. Sama kayak kita mengatakan uhibbuka. Ya, kalau antum berkata pada istri misalkan nanti antum menikah, uhibbuki, itu ada kemungkinan masih cinta sama istri yang lain. Tapi kalau sudah iyyaki uhibbu, khalas, sudah. Berarti hanya kepada kamu aku cinta, aku tidak cinta pada perempuan yang lain. Sudah berakhir, sudah. Nah, finish. Paham sini ya? Maka nanti kalau mau gombal ke istri, kalau punya istri, Ahmad, uhibbuki, jangan gaya-gayaan, iyyaki uhibbu. Kalau iyyaki uhibbu, tamat, berarti udah hanya dia aja. Enggak boleh pada yang lain. Hah? Nah. Ya. Nah. Fi mahali nasbin, yang domir ini iyyaka ini menempati posisi i'rab nasab. Maf'ulun bih muqaddamun, dia sebagai objek ya, yang didahulukan daripada kata kerjanya. Wa aslul kalam, asalnya kalimat ini adalah na'budu iyyaka. Kalau bahkan di asalnya lagi domir muttasil. Na'buduka. Ya, dalam kaidah nahwu kalau bisa bersambung dengan domir muttasil, muttasil. Enggak perlu pakai uhibbu iyyaki, uhibbuki aja. Begitu. Wa minal ma'lumi annal maf'ula bihi, ya, dan di antara hal yang maklum yang sudah diketahui bahwasanya maf'ul bih ya objek ya ta'akhkharu an fi'lihi, itu dia belakangan, diakhirkan dari kata kerjanya. Ya. Fa idza quddima, apabila dia didahulukan daripada kata kerjanya, kana samma fa'idatun fil ilmi al-ma'ani. Berarti ada faedah dalam ilmu ma'ani. Ya. Min ulumil balagati, dari ilmu balagoh, ilmu sastra. Ala wahiyya, yaitu annahu yufidul ikhtisasa, bahwa dia memberikan keterangan ikhtisas, ya, ikhtisas, pengkhususan. Tabarakallahu fikum. Ya. Wa ta'ifatun minal balagiyina, dan sekelompok dari kalangan ahli balagoh, ahli sastra bahasa Arab, yaqulun, mereka menyatakan yufidul hasra wal qasra, memberikan faedah pembatasan, ya, pengkhususan, keduanya bisa demikian. Ya, di footnote itu saya mau bacain, tapi maknanya sama lah kurang lebih. Ya. Baik. Wa 'alal umumi al-khutabi yasiru. Maka berdasarkan keumuman, ya, khutab, khutbah seperti inilah berjalan, ya, berjalan kaedah ilmu sastra. Kalau objek didahulukan daripada kata kerja, berarti ada pembatasan, ada pengkhususan. Sama kayak tadi, kalau dikatakan iyyaki uhibbu, berarti ada pembatasan, hanya kamu yang aku cintai. Ikhtisas, pengkhususan, khusus kamu aja yang aku cintai. Begitu. Yufidul ikhtisasa au yufidul hasra wal awal qasra, memberikan keterangan ikhtisas, pengkhususan, atau hasr dan qasr, pembatasan. Wa huna afada annal ibadata khassatun billah, berarti di sini, ya, memberikan afada, memberikan faedah, keterangan bahwasanya ibadah hanya khusus bagi Allah, karena isti'anah bagian dari ibadah. Iyyaka na'budu ay la na'budu illa anta, itu maknanya. Ini nafyu isbat. Dinafikan dari peribadatan pada selain Allah, diisbat, ditetapkan ibadah hanya pada Allah. La na'budu illa anta, kita tidak beribadah kecuali pada Engkau. Summa qala ba'daha wa huwa muradu syekh bil istidlal, kemudian Allah berfirman setelahnya, dan inilah maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau berdalil, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beristianah, tidak kepada yang lain. Hadhil ayatu min suratil Fatihati, ayat ini bagian di surah Al-Fatihah. As-suratil azimati, surat yang agung. Allati hiya ummul Qur'an, yang Al-Qur'an, yang Al-Fatihah ini adalah ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Ya, bukan induk maksudnya ibu, ya, sebagaimana dipahami oleh sebagian dai. Berarti surat-surat yang lain adalah anaknya. Itu keliru, itu salah, sesat. Karena Al-Quran kalamullah, tidak seperti makhluk. Yang hubungan korelasi ibu-anak itu makhluk-makhluk. Al-Quran kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Kalau sifat Allah bukan makhluk. Ya. Maksud Al-Quran, Al-Fatihah adalah umul Quran, induk Al-Quran, seluruh makna di Al-Quran. Di 113 surat dari Al-Baqarah sampai An-Nas, kandungannya kembali kepada Al-Fatihah. Karena Al-Quran kata Ibnu Qayyim, seluruhnya berisi tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Segala perintah dan larangan itu bagian dari tauhid. Perintah ibadah, larangan berbuat syirik, perintah taat, larangan maksiat, hakikatnya adalah tauhid. Yang menjalankan perintah berarti ibadah. Yang menjauhi larangan berarti ibadah. Yang terjerumus ke dalam maksiat berarti tauhidnya bermasalah. Karena ahli sunnah meyakini iman yazid wa yankus, yazid bita'ah wa yankus bil maksiat. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka terjerumus ke dalam maksiat yang disebutkan dalam Al-Quran, imannya tergerus, berkurang. Kisah-kisah nabi-nabi terdahulu di Al-Quran itu sebagai ibrah, ibrah tauhid, agar diikuti, agar dijauhi. Jadi Al-Quran semuanya kata Ibnu Qayyim tauhid. Dan seluruh tauhid, baik aspek rububiyah, meyakini, ya, rububiyah Allah, Allah pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, ya, atau tauhid uluhiyah, meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi, tidak boleh beribadah pada selain Allah. Tauhid asma wa sifat, ya, meyakini bahwasanya sifat-sifat Allah Tidak ada yang serupa dengan sifat-sifat makhluk. Allah memiliki nama-nama dan sifat yang tinggi, yang sempurna, yang husna. Itu semua ada di Al-Fatihah. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, udah semua sifat. Ar-Rahmanirrahim, semua sifat. Maliki yaumiddin, itu. Lahir rububiyah. Ya, Allah yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid uluhiyah. Nah, itu semua kandungannya kembali ke Al-Fatihah. Makanya Al-Qur'an Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Ya, induk dari Al-Kitab. Semuanya akan kembali kepada makna-makna yang ada di Al-Fatihah. Karena seluruh Al-Qur'an berisi tauhid. Paham enggak di sini? Ya, jadi jangan mau diberitahukan ada seorang ustaz itu yang mengatakan, "Kenapa Al-Qur'an disebut Al-Fatihah disebut Ummul Kitab?" Karena dia ibunya. Berarti surat yang lain anaknya. La haula wala quwata illa billah. Penjelasan macam apa kayak begitu? Yang tadi saya sebutkan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dan ulama yang lainnya. Ya, di syarah Ba'dul Fawaid min Suratil Fatihah. Ya, syarah dari kitab Ba'dul Fawaid min Suratil Fatihah itu karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada di silsilah Rasa'in. Itu, silakan lihat. Tayyib barakallahu fikum. Hadhil ayatu ini tuh dah. Allati yuraddiduha al-muslimuna. Yang seorang muslim, kaum muslimin itu bolak-balik membacanya. Ya, dalam 17 kali bacaan. Kalau seorang muslim hanya sholat fardu aja, dia bacanya itu 17 kali, 17 rakaat. Kalau dia sholat sunnah, nambah lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fi shalawatihim, dalam sholat mereka. Fiha ifradullahi bil ibadati. Di dalam kandungan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini terdapat keterangan ifradullahi, mengesakan Allah dalam ibadah, wa aqdul ahdi wal iqrari ala nafsi, dan untuk aqdul ahdi wal iqrari, berjanji dan juga komitmen pada diri sendiri, bi annal qaila litilkal kalimati, bahwa orang yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ya'budu illallah, dia tidak akan beribadah kecuali kepada Allah azza wa jalla semata. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa iyyaka nasta'in, kadzalika la yasta'inu illa billahi. Demikian pula ya, si hamba ini dia tidaklah beristianah minta tolong ya, kecuali hanya pada Allah. Wa wajhul istidlali, sisi pendalilannya, annahu quddima ad-dhamiru al-munfasilu, bahwa dhamir munfasil iyyaka itu didahulukan daripada kata kerja nasta'in, alladhi huwa fi mahali nasbin maf'ulun bih, yang dia menempati posisi nasab sebagai maf'ulun bih objek, alal fi'li dari kata kerja nasta'in ya, alladhi huwa al-amilu fi, yang dia menjadi amilnya, karena iyaka adalah ma'mul. Wa taqdimul ma'muli alal amil yufidu al-ikhtisasa, didahulukannya ma'mul objek daripada amil, yang membuat dia menjadi objek, itu memberikan keterangan ikhtisas ya, yaitu pengkhususan, au yufidul hasra wal qasra, atau memberikan keterangan pembatasan. Idzan fa idzan, maka kalau begitu, huna asbata annaha ibadatun, maka di sini Allah menetapkan bahwasanya annaha isti'anah tersebut adalah ibadah. Wa asbata annahu la yajuzu sarfuha li ghairillahi, dan juga di sini berarti Allah menetapkan bahwa tidak boleh sarfuha dipalingkan, diberikan li ghairillah, diberikan isti'anah tadi kepada selain Allah, id hiya mukhtassatun billahi azza wajalla, karena dia khusus diberikan hanya pada Allah azza wajalla. Bisa dipahami sini? Nah. Ya. Baik, fadal gantian baca yang. Siapa berikutnya? Bima, dibaca belum Bima? Hah? Johar? Kemarin. Daripada kemarin-kemarin semua ya. Ada yang baca lagi? Siapa Johar, enggak apa-apa. Baca lagi Johar, tafadhol. Chandra tadi, Pawas tadi. Muslih tadi. Coba dibaca semua. Ahmad juga tadi, udah siap. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Antar antum baca. Ya, Mus'al. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu hafizahullahu taala. وهنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم إن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله مع أن جنس الاستعانة قد يكون من الربوبية يعني طلب الإعانة هو طلب لمقتضيات الربوبية لأن الله عز وجل هو مدبر الأمر إياك نعبد هذا فيه معنى الألوهية وإياك نستعين طلب الإعانة من الله استعانة المسلم بالله فيها طلب لمقتضى الربوبية ومن حيث كون الاستعانة طلبا صارت عبادة ولهذا قال إن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وهذا لأجل أن العبادة إذا صرفت لغير الله عز وجل يكون معها تحول في القلب وهو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله أي صلح العمل كله فإذا توجه بقلبه لغير الله في عبادته صار قلبه فاسدا ومقتضيات الربوبية أحيانا تطرأ ولهذا الإشراك في الإلهية في بعض أوجه أعظم من إنكار بعض أفراد الربوبية ألم تر ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قال في وصيته إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا وغفر الله له عز وجل له لأنه شك في بعض أفراد القدرة والتي هي لأنه شك في بعض أفراد القدرة والتي هي راجعة إلى شيء من معنى الربوبية كذلك قال عز وجل عن حواري عيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء وأجيب ولم يؤاخذوا بكلمتهم تلك لأنها شك في بعض أفراد القدرة وهذا راجع إلى شك في بعض مقتضيات الربوبية أما العبادة لغير الله عز وجل فهي التي لا يقبل من أحد أن يصرف شيئا منها لغير الله قال عز وجل طيب cukup ini udah ayat-ayat semua nanti ada yang baca ke ayat-ayat kalau yang berharokat ayat-ayat yang ada harokat-harokatnya itu jatah saya antum yang gundul-gundul aja ya wahuna qala syekhul islam ibnu taimiyah maka dari sini syekhul islam ibnu taimiyah berkata wa jama'atun min ahli al-ilmi dan sekelompok ulama mengatakan innal ibadata li ghairillah a'dhamu kufran minal isti'anati bi ghairillah ya sesungguhnya ibadah kepada selain Allah itu lebih besar kekafirannya daripada isti'anah kepada selain Allah ibadah kepada selain Allah itu lebih besar kekafirannya daripada isti'anah kepada selain Allah ma anna jinsal isti'anati qad yakunu minar rububiyyati ya taib padahal jenis isti'anah paham ya minta tolong itu terkadang dia bagian dari rububiyyah bagian dari rububiyyah yakni talabal i'anati yaitu meminta pertolongan ya kalau minta pertolongan wahwa talabun limuqtadayatir rububiyyah berarti ini adalah meminta dari muqtadayat ya dari konsekuensi rububiyyah misal begini ya kira apa sih yang kita pahami dari tauhid rububiyyah itu adalah kita meyakini Allah yang mencipta memberi rezeki menghidupkan mematikan ya yang menolong kita ya enggak yang menyelamatkan kita ketika kita ya Allah aku mohon pada engkau ya Allah ada kandungan rububiyah enggak ada nah ada orang yang isti'anah aja kepada jin wahai jin tolong selamatkan saya berarti orang ini telah menodai rububiyah Allah seakan-akan ada yang mampu menyelamatkan dia di kala genting tadi, ya, ada yang mampu menyelamatkan selain Allah, berarti telah menodai rububiyah Allah. Paham gak sini? Taib. Nah, inilah maksud dari perkataan Syekh, padahal isti'anah itu bagian dari rububiyah. Ya. Li'anna Allah huwa mudabbirul amri, karena Allah Azza wa Jalla yang mengatur urusan. Yang mengatur segala urusan. Perhatikan tadi, bagian dari tauhid rububiyah ya, kita meyakini Allah lah yang mengatur segala urusan di muka bumi ini, dunia semua. Ya, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hadza fihi ma'nal uluhiyah. Ya, sedangkan kalimat iyyaka na'budu, seorang tadi kalau kan kata Ibnu Taimiyah apa dan ulama yang lainnya, beribadah pada selain Allah itu lebih besar kekafirannya daripada beristianah kepada selain Allah. Nah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, di dalam ayat ini ada makna uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Ketuhanan, peribadatan. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Talabul i'anati minallah, minta tolong kepada Allah. Isti'anatul muslim billah, maka minta tolongnya seorang muslim, dia minta tolong kepada Allah. Fiha, berarti di dalam permintaan tolong tadi terdapat talabun, terdapat permintaan. Limuqtada ar-rububiyyati, akan kandungan konsekuensi dari rububiyyah. Wa min haitsu kaunul isti'anati talaban sarat ibadatan, maka berdasarkan ya status isti'anah adalah talab, permintaan, berarti dia menjadi ibadah. Wa li hadza qal, oleh karena itu beliau menyatakan Ibnu Taimiyah ini dan ulama yang lainnya, innal ibadata li ghairillahi a'zamu kufran minal isti'anati bi ghairillah, beribadah kepada selain Allah itu lebih besar kekafirannya daripada isti'anah kepada selain Allah. Wa hadza li ajli, ini kenapa? Dikarenakan annal ibadata idza sarafat atau idza surifat li ghairillah, bahwa ibadah apabila dipalingkan, dialihkan kepada selain Allah azza wajal, yakunu ma'aha tahawulun fil qalbi, berarti akan ada tahawul, peralihan, perpindahan di kalbu pada ibadah pada selain Allah tadi. Ya. Nah, kalbu itu apa? Wa huwa al-mudghatu. Mudghah itu kan qit'atun minal lahm, sepotong daging yang ada di dada kita. Yang kata Nabi, ya, apa namanya? Ala innakum ya, ya apa hadisnya? Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasajal jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Yang kata Nabi allati, apabila segumpal daging mudghah itu, segumpal daging itu baik, solahal jasadu kullu, maka baik pula seluruh jasad semuanya. Ala wahya al-qalbu, ketahuilah dia adalah hati. Ay solahal amalu kulluhu, akan baik seluruh amal semua. Fa idza tawajjaha biqalbihi li ghairillah, apabila dia menghadapkan diri dia dengan qalbu dia kepada selain Allah, fi ibadatihi, dalam ibadah dia, sara qalbuhu fasidan, maka jadilah qalbunya itu rusak. Wa muqtadayatur rububiyyati ahyanan tatra'u. Nah, sedangkan konsekuensi dari rububiyyah terkadang aja dia muncul, tatra'u, tara'a yatra'u, muncul. Tiba. Wa li hadza al-isyraki fil uluhi fil ilahiyati, maka berdasarkan syirik dalam uluhiyah ini, dalam ibadah ini, fi ba'di aujuhihi, ya, dalam berbagai aspek-aspeknya, a'zamu min inkari ba'di afrodi rububiyah, ini lebih besar daripada mengingkari sebagian jenis-jenis rububiyah. Paham gak disini? Nah, terkadang orang yang beribadah pada selain Allah itu lebih kafir daripada ateis yang gak percaya Allah sama sekali, yang dia menafikan Allah pemberi rezeki, dia gak percaya. Nah, tapi paham gak disini? Ini maksud dari Ibn Taimiyah yang mengatakan syirik dalam ibadah lebih besar kekafirannya daripada syirik dalam isti'anah, padahal di isti'anah ada kandungan rububiyah. Kenapa? Karena orang yang syirik dalam ibadah pada selain Allah, berarti kolbunya tadi sudah dipenuhi dengan ketergantungan kepada selain Allah tadi. Taib. Alam tara dzalik, apakah anda tidak melihat ar-rajula, seorang pria, min bani Israel, dari kalangan bani Israel, alladzi qala fi wasiyatihi, yang dia mengatakan dalam wasiatnya kepada keluarganya, ya, idza ana muttu, apabila saya mati, fa ahriquni, bakar nanti mayat saya, ya, tsummat hanuni, kemudian tabur, giling, ya, tabur, giling mayat saya setelah dibakar, ya, ditumbuk, ya, bukan ditaburkan, ditumbuk, ithanu, ditumbuk, digiling, udah jadi abu, debu, summa darruni, kemudian taburkan, zarro yadzuru, tebar, ya, kemudian tebarkan saya, yang udah jadi abu tadi, firih, dalam angin, ya, maka dia mengatakan apa, fawallahi, maka demi Allah, ya, ini dia mempertanyakan rububiyah Allah nih, perhatikan nih, dia mempertanyakan, dia ragu akan rububiyah Allah, Allah mampu kan, Allah maha mampu gak untuk mengembalikan abu-abu dia, mampu kan, dia mempertanyakan nih. Tapi dia gak syirik dalam uluhiyah, perhatikan, justru dia ini dalam rangka ubudiyah, dia takut kepada Allah, wallahi, demi Allah, dia bersumpah demi Allah nih, la in qadara alaiya rabbi, seandainya Rabbku Allah mampu atas diriku untuk mengembalikan lagi tadi, layu adzibani, karena dia mengatakan demikian karena dia tahu dosa-dosa dia banyak, dia berwasiat nanti kalau saya mati demikian demikian. Nah, dia mempertanyakan rububiyah Allah, ya, beda sama orang yang mempertanyakan uluhiyah Allah. Nah, lebih kafir yang mempertanyakan uluhiyah Allah. Perhatikan nih wajhul istidlal dari Ibnu Taimiyah, wallahi la in qadara alayya rabbi, seandainya Rabbku mampu, mampu apa? Untuk mengembalikan jasadku lagi yang udah dalam taburan angin, dalam bentuk tadi abu debu, ya, la yu'adzibani, tentu Allah pasti akan, ya, mengadabku, adzaban ma azzabahu ahadan, dengan azab yang Allah belum pernah mengazab seorang pun dengannya, karena saya dosa banget, saya takut. Nah, ternyata apa? Ghafarahullahu lah. Allah mengampuni dia. Li'annahu syakka fi ba'di afradil qudrah. Karena dia ragu pada sebagian qudrah. Bukan dia mengingkari qudrah Allah secara keseluruhan. Qudrah, kemahakuasaan. Dia menetapkan, mengimani Allah berkuasa. Ini bagian dari rububiyah enggak? Meyakini Allah ala kulli syai'in qadir, ya. Dia hanya ragu pada sebagiannya. Yaitu dia ragu Allah mampu menghimpun, mengumpulkan debu-debu dia. Paham gak sini? Dia ragu aja. Allati hiya raji'atun ila syai'in min ma'na rububiyah. Yang itu kembali semua ke makna rububiyah. Ya. Paham gak sini? Beda nanti sama orang yang ragu akan uluhiyah Allah. Ya. Hati-hati. Apa iya? Gak boleh ibadah kepada selain Allah. Hati-hati. Taib. Wa kadzalika qala azza wa jalla an hawariyi Isa. Demikian pula Allah berfirman tentang para hawariyunnya Nabi Isa, murid-muridnya Isa. Ya. Apa kata hawariyunnya Isa ketika mereka minta hidangan dari langit? Hal yastati'u rabbuka ay yunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Apakah Rabbmu wahai Isa mampu? Lihat tuh, dia ragu dia. Apakah Rabbmu mampu untuk menurunkan ma'idatan alaina, hidangan dari langit kepada kami? Lihat itu, dia ragu hawariyun ini. Ya. Hawariyun ini dengan keraguan ini kafir apa enggak? Enggak. Taib. Wa ujibu walam yu'akhadu. Nah, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Dikasih hidangan dari langit. Ini juga jadi dalil bahwasanya hawariyun menetapkan Allah di atas langit. Kalau Allah tidak di atas langit, hawariyunnya Nabi Isa enggak akan minta hidangan dari atas langit. Minta dari mana-mana aja, dari enggak dari kanan, enggak dari kiri. Ya. Dan tahu dari mana hawariyunnya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa ini hidangannya itu minta dari langit? Pasti diajarin oleh Nabi Isa. Bani Israel juga mengatakan demikian. Bahkan Fir'aun juga menyatakan demikian. Tahu dari mana Fir'aun? Allah ada di langit. Pasti dari Musa. Sehingga Fir'aun gak percaya. Ya, kata Fir'aun, ya Haman ibn li sarhan la'ali ablugul asbab. Wahai Haman, buatkan menaraku yang tinggi supaya aku bisa mencapai atas. Asbab as-samawat. ya, supaya aku bisa mencapai pintu-pintu langit. La atolu ila ilahi Musa, supaya saya bisa melongo melihat ke Tuhannya Musa. Wa inni la adzunnuhu kadziba, dan saya duga Musa pasti dusta, bohong, enggak ada Tuhan di atas langit katanya. Kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, maka Fir'aun mendengarkan ini dari Musa, pengajaran bahwasanya Allah di atas langit, bukan di langit, di atas langit. Keliru ya kalau antum bilang di langit. Ya, kalau di langit berarti Allah diliputi oleh langit, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, enggak. Ya, Allah tidak diliputi oleh apapun, bahkan Allah yang meliputi segala apapun. Namun di atas langit, bukan di langit. Paham sini ya? Baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Walam yu'akhadhu bikalimatihim tilka. Ya, bikalimatihim tilka, dan mereka tidak disiksa, tidak dihukum karena ucapan mereka tadi. Yang mereka mengatakan apa? Hal yastati'u rabbuna rabbuka ayunazzila 'alaina ma'idatan minas sama'. Ya enggak? Li'annaha syakkun. Ya, karena ucapan ini berarti keraguan. Ya enggak? Fi ba'di afradil qudrah, dalam sebagian jenis kudrah kemahakuasaan Allah. Bukannya hawariyunya Isa mengingkari kudrah Allah secara totalitas, tapi fi ba'dil afrad. Ya, pada sebagian bentuk jenis dari kudrah. Wa hadza raji'un ila syakkin fi ba'di muqtadayatir rububiyyah. Berarti ini kembali kepada keraguan dalam sebagian konsekuensi rububiyyah. Amal ibadatu li ghairillahi azza wajal, adapun ibadah kepada selain Allah azza wajal, fahiyallati la yuqbalu min ahadin ayyasrifa syai'an min hali ghairillah, maka inilah yang tidak diterima dari siapapun yang dia memalingkan sedikit saja dari ibadah kepada selain Allah. Kalau kudrah dipalingkan kepada selain Allah atau dia ragu, maka tidak menjadikan kafir. Yang penting dia imani kudrah secara umum, kudrah kemahakuasaan Allah. Kayak tadi Bani, ada seorang yang ragu akan kemahakuasaan Allah untuk mengembalikan debu-debu yang dia telah terbangkan. Bani Israel ragu. Hawariyun ya Nabi Musa ragu. Apakah Allah bisa menurunkan hidangan dari langit? Yang dia ragukan hanya sebagian afrad kudrah, bukan seluruh kudrah. Kalau menafikan kudrah keseluruhan, ya dia kafir. Kudrah kemahakuasaan Allah hanya sebagian aspeknya aja. Ya, yang tadi minta debunya ditabur di lautan, supaya kena angin. Dia tahu Allah Maha Kuasa akan mengadab dia di akhirat. Allah Maha Kuasa akan menghidupkan dia lagi. Dia tahu kudrah Allah. Namun dia ragu, apakah Allah nanti bisa enggak menghidupkan dia lagi setelah dia mati, dibakar, kemudian debunya diterbangkan terpisah-pisah oleh angin. Cuman itu aja. Sama kayak hawariyun Nabi Isa, Allah mampu enggak menghadirkan hidangan dari langit? Paham enggak sini? Sedikit aja cacat dalam rububiyah ini ya. Sedikit. Dicela enggak sama Allah sebagai mereka orang-orang kafir? Hawariyun Nabi Isa, enggak ada. Bahkan hawariyun Nabi Isa Allah sifati sebagai ya, mereka adalah ansharu Isa. Ya. Man ansori ilallah, kan begitu kata Nabi Isa. Siapa yang mau menolongku nanti kepada Allah? Ya, mereka adalah ansor. Bahkan dari kalimat nusrah, nasrah inilah diambil dari kalimat nasrani. Ya, sebagian ulama mengatakan nasrani diambil dari kalimat ini, ansor, nusrah. Karena itu hawariyun, penolongnya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa. Barakallahu fikum. Nah, adapun uluhiyah sedikit aja dipalingkan kepada selain Allah, enggak diterima udah. Kafir. Paham enggak sini? Uluhiyah sedikit aja. 60 tahun ibadah, 70 tahun, 75 tahun hidup, 15 tahun ibadah dia serius karena sudah balik. Umur 75 tahun, 60 tahun ibadah. Dari 60 tahun ibadah tadi, 1 detik aja dia memberikan ibadah pada selain Allah. Kafir. Ingat hadisnya. Dakhala rajulun fi dzubabin wa dakhala al-jannata ar-rajulun fi dzubabin wa dakhala an-nar ar-rajulun fi dzubabin. Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat. ya, yang memberikan sesaji kepada berhala dengan seekor alat, dia sebelumnya beriman. Ya. Maka karena dia memberikan sesaji kepada seekor alat, sedikit saja mati kafir dia. Pada khalan nar. Paham enggak di sini? Ya, ini bedanya ya. Ngerti enggak? Siapa yang belum paham? Sebelum beralih ini. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Amal ibadah tali guirilah itu dia. Qala Allah azza wajal, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah mampu mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Makanya tauhid uluhiyah inilah misinya dakwah Nabi dan Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu taghut. Sungguh kami telah utus kepada setiap nabi, kepada setiap kaum, umat seorang rasul. Yang rasul ini mengatakan kepada kaumnya, beribadahlah pada Allah dan jauhilah taghut. Ini jauhilah segala sembahan yang disembah selain Allah. Ada orang yang cacat dalam tauhid asma wa sifatnya seperti kalangan Asy'ariyah. Apakah langsung kafir Asy'ariyah? Mereka menetapkan 20 sifat, yang lain enggak mereka tetapkan, mereka palingkan. Kafir enggak mereka? Benar. Benar. Nah. Namun secara umum Asy'ariyah mengimani enggak sifat-sifat Allah? Mereka imani. Beda sama Jahmiyah. Jahmiyah enggak mengimani seluruh sifat sama sekali. Nama-nama Allah enggak mereka imani, maka kafirlah Jahmiyah. Maka dalam hadis tasaftariku ummati, umatku akan terpecah menjadi 73 firqatan, kulluha finnar ila wahidah. Umatku terpecah menjadi 73 golongan kelompok, semua di neraka kecuali satu. Berarti yang selamat cuma satu, yang terancam neraka cuma 72. Kata para ulama, Al-Imam Al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Masail Kitab Tauhid, Imam Bukhari mengatakan di Khalqu Af'alil Ibad. Ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid. Bahkan ulama salaf dahulu sebelum Imam Bukhari, Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwasanya Jahmiyah bukan masuk di kelompok 72 tadi. Beserta Rafidah, Syiah Rafidah enggak masuk. Berarti Rafidah dan Jahmiyah mereka murtadun. Kalau kafirnya Rafidah, ini banyak aspek. Kafirnya Jahmiyah di sini karena mereka mengingkari keseluruhan nama-nama dan sifat Allah. Paham enggak sini? Jadi ada orang yang mengingkari keseluruhan nama-nama dan sifat Allah beda dengan yang mengingkari sebagian. Asy'ariyah menetapkan sebagian sifat Allah. 20 sifat mereka tetapkan. Kafir enggak ketika mereka mengingkari yang lain? Enggak kafir. Paham ya? Nah, Hawariyun menetapkan Allah Maha Qudrah, apa? Memiliki sifat Qudrah. Allah memiliki nama Qadir. Yang Maha berkuasa. Tapi dia ragu ke Allah mampu enggak berkuasa enggak menghadirkan hidangan sekarang dari langit. Ada cacat dalam tauhid rububiyah tapi tidak mengingkari semua. Paham enggak di sini? Ngerti? Barakallahu fikum. Ya, kalau ibadah lain, ini makanya karena ibadah inilah uluhiyah nabi dan rasul diutus. Ya, oh abudullah wa rabbi wa rabbakum. Ya. Wa Isa qala liqaumihi, Isa berkata kepada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Ini ucapan Nabi Isa. Siapa yang syirik pada Allah, Allah akan haramkan surga bagi dia. Dan tempat dia adalah neraka, wa ma lidzalimin min ansar. Dan orang zalim enggak punya penolong sedikit pun. Wa qala li Isa, Allah azza wa jalla berfirman pada Isa fi akhir surah, di akhir surat tadi, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, dan ketika Allah berfirman wa Isa bin Maryam, anta qulta lin nasi an ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah, wa Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku wa ummi dan ibuku menjadi dua ilah, dua sembahan selain Allah? Qala subhanaka, kata Isa, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, tidak layak bagiku mengatakan apa yang tidak pantas untukku. In kuntu qultuhu faqad alimtah, jika aku mengatakannya engkau pasti telah mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada di pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkau mengetahui yang engkau adalah orang yang maha mengetahui perkara gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku untuk mengatakan pada mereka. An i'budullah, yaitu beribadahlah kalian pada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Ila akhiril ayati, dan seterusnya dari akhir ayat. Wadih, bisa dipahami sini? Ya, jadi kalau ada orang bilang, "Oh, kan enggak semua kekafiran di apa enggak diampuni, bisa jadi ada yang diudzur." Dalilnya apa? Tuh kisah dulu pada Israel ada yang dibakar. Kan dia ragu sama kemahakuasaan Allah. Nah, ini enggak ngerti dia. Enggak baca perincian ulama. Ya, barakallahu fikum. Paham enggak sini? Ya, ini bab ini bab mesti paham antum ini. Ya, ayo baca Mus'al. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, fal maqsudu min hadha annama qalahu syekhul islami rahimahullahu wa jama'atun innal ibadata li ghairillahi a'zamu kufran minal isti'anati bi ghairillahi. Hadha sahihun wa muttajihun, wa lihadha quddimat fi suratil fatihati al ibadatu ala isti'anati. Al-ibadatu al-isti'anati. Benar, naibul fa'il. Terus? Li'annaha a'zamu sya'nan wa ajla wa ajallu khataran. Li'annaha hiya allati waqa'a fiha al-ibtila'u. Wa lihadha kana hariyan bi ahli al-imani an ya'tannu bi amri ikhlasil qalbi lillahi azza wa jalla. Wa tawajjuhul mar'i fi ibadatihi wa ubudiyatihi lillahi wahdahu duna ma siwahu. Baik, ini dulu. Wal maqsud min hada. Maksud dari ini semua, anna ma qalahu Syekhul Islam wa jama'atun, bahwa maksud apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sekelompok ulama yang mengatakan innal ibadata li ghairillahi a'zamu kufran minal isti'anati bi ghairillah, bahwa ibadah kepada selain Allah lebih besar kekafirannya daripada isti'anah, minta tolong pada selain Allah, padahal isti'anah ada kandungan rububiyah tadi kan, Allah yang mengatur alam semesta ini. Nah, ketika dia isti'anah kepada selain Allah, berarti dia meyakini ada yang mengatur selain Allah dalam urusan ini. Paham gak sini? Berarti cacat juga dalam tauhid rububiyah. Namun kata Ibnu Taimiyah, ibadah pada selain Allah itu lebih kafir daripada orang yang isti'anah kepada selain Allah. Paham sini ya? Tadi alasannya ya, jelas ya, ngerti ya? Taib. Hadis sahihun wa muttajihun. Ini benar. Ya. Ini memang benar dan ini memang yang populer demikian. Wa li hadza quddimat, oleh karena itu didahulukan fi suratil Fatihah, di surah Al-Fatihah al ibadatu didahulukan ibadah alal isti'anati, daripada isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Li annaha a'zamu sya'nan wa ajallu khataran. Ya. Karena yang namanya ibadah inilah kedudukannya lebih tinggi, lebih agung. Ya. Wa ajallu khataran. Dan ya, apa namanya? Dia lebih berbahaya ini. Ya, khatar, tingkat berbahayanya ini lebih bahaya risikonya kalau terjatuh ke dalam penyimpangan ibadah. Li'annaha hiya allati waqa'a fiha al-ibtila'u. Karena dalam ibadahlah ya terjadilah ujian di sini. Wa li hadza kana harian, oleh karena itu yang sudah selayaknya bi ahli iman, bagi orang yang beriman, ayatanu bi amril ikhlasi alqalbi lillah, agar dia memperhatikan perkara pemurnian qalbu dia ini kepada Allah azza wajalla. Ya, wa tawajjuhul mar'i fi ibadatihi, dan seorang yang menghadapkan diri dia dalam ibadahnya, wa ubudiyatihi maupun ubudiyah dia lillahi, kepada Allah wahdahu duna masiwah, bukan kepada selainnya. Terus lanjut. Qala syekh summa qala syekhu rahimahullah, fa fil hadithi idza ista'anta fasta'in billah. Wajhul istidlali anna al-amra bil isti'anati billahi rutiba ala iradatil isti'anah. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله يعني إذا كنت متوجها للاستعانة فلا تستعن بأحد إلا بالله لأن الأمر جاء في جواب شرطي قال إذا استعنت إذن هذه شرطية إذا bukan إذن إذا هذه شرطية غير غير جازمة غير جازمة diharokatin semuanya jangan disukun-sukun terus واستعنت هذا فعل الشرط إذا استعنت إذا حصل منك حاجة للاستعانة فاستعن هذا الأمر فاستعن بالله فلما أمر به فاستعن بالله هذا الأمر فاستعن بالله هذا الأمر فاستعن بالله فلما أمر به علمنا أنه من العبادة من العبادة ثم لما جاء في جواب شرطي صار مترتبا على ما قبله مما يفيد الحصر والقصر نعم ثم قال الشيخ kemudian الشيخ mengatakan lagi tentang dalil isti'anah adalah ibadah wa fil hadis idza sta'anta fasta'in billah dalam sebuah hadis kalau engkau beribadah maka ibadahlah minta tolong kepada Allah wajibul istidlali sisi pendalilannya apa annal amra ya bahwasanya perintah bil isti'anati billah perintah untuk beristianah minta tolong pada Allah rutiba ala iradatil isti'anati itu disusun ditempatkan kepada keinginan untuk isti'anah kalau engkau hendak beristianah idasta'anta apabila engkau minta tolong kepada Allah. Ya. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idasta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong kepada Allah, yakni idza kunta mutawajjihan lil isti'anati. Itu apabila Anda ya menghadapkan diri Anda untuk isti'anah minta tolong, fala tasta'in bi ahadin illa billah. Jangan Anda minta tolong kepada ahadin siapapun kecuali kepada Allah. Li annal amra jaa fi jawabi syarti. Karena perintah ini fasta'in billah. Ista'in itu fil amr, kata kerja perintah. Itu dia datang dalam jawabu syart. Yang diikat dengan fa rabithah li jawabi syart. Ya, dia sebagai jawaban dari syarat. Idza sta'anta idza hadhihi syartiyatun ghairu jazimatin. Idza itu adalah syartiyah. Ya, yang bukan jazimah, yang bukan menjazimkan dua fi'il. Idza sta'anta ini syarat apabila engkau ya, engkau minta tolong, jawab syaratnya minta tolonglah pada Allah. Ya. Taib. Ista'anta hadza fi'lu syart. Idza sta'anta fi'lu syart. Tapi idzanya ghairu jazimah. Ya. Karena dia fi'lu syart, boleh antum katakan dia itu fi mahalli jazmin, fi'lu syart. Idza sta'anta apabila engkau minta tolong, idza hasala minka hajatun. Apabila ada hajat pada diri Anda, lil isti'anati, untuk beristianah minta tolong, fasta'in, maka minta tolonglah. Ya. Ya, minta tolonglah. Hadzal amru ya, kata kerja perintah ini itu aja. Jangan hadzal amru deh. Ya, maka minta tolonglah kata kerja perintah ini fasta'in billah. Ya, atau boleh hadzal amru, minta tolonglah perkara tersebut fasta'in billah, minta tolonglah pada Allah. Falamma amara bihi, maka tatkala Allah perintahkan dengan isti'anah tersebut kepada Allah, alimna, maka kita mengetahui annahu minal ibadati, bahwasanya isti'anah adalah bagian dari ibadah. Ya. Summa lama ja'a fi jawabi syart, kemudian tatkala dia hadir dalam redaksi jawab syart, jawab dari syarat tadi, jika engkau minta tolong, jawabannya adalah minta tolong kepada Allah, sarat mutarattiban ala ma qablahu. Ya, berarti dia ini ya, disusun di atas kalimat sebelumnya. Kalau engkau minta tolong pada Allah, minta tolonglah kepada Allah. Berarti gimana? Mimma yufidu al-hasr wal qasr. Berarti ini memberikan keterangan pembatasan. Ya, pengkhususan hanya pada Allah. Nah, coba gantian Sahrul yang baca. kita habisin ini sebelum nanti masuk pekan depan ke dalil isti'adzah. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sama qala syarihu rahimahullah ta'ala. Ma ma'na wa iyyaka nasta'in. Ma haqiqatul isti'anati? Al-isti'anatu talabul auni. Li'anna katsiran fima awaluhu as-sinu wa ta'u yadulu 'ala talabi. Isti'anu istighosu isti'ana isti'ana istighosa istashqa wa nahu zalika. Isti'ana talabul i'anati istighosa talabul gausi. Isti'ada talabul auzi istashqa talabul syaqya sukya. Wa idhistasqa Musa liqaumihi. Wa idh talaba Musa alaihi salam as-suqya liqaumihi. Hadha naw'un. An-naw'u tsani ta'ti istaf'ala wa yuradu biha al-fi'lu biduni talabin qaqulihi 'azza wa jalla wastaqnallah wallahu ghaniyyun hamid. Fi amsali dhalika. Al-maqsudu anna katsiran ma ya'ti istaf'ala bi talabil fi'li huna isti'ana. Talabul auni isti'ada, talabul audi istighosa, talabul gausi wa hakadha. Fa idza kanat al-isti'anatu jami'an fi ma'na talabi aw fiha ma'na talabi yahsulu dalilan laha. Yasluhu dalilan laha kullu ma fihi wujub ifradillah. Yasluhu dalilan laha kullu ma fihi wujub ifradillah. Bima yahtajuhu al-mar'u fi talabatihi. Fa ayu dalilin fihi wujub ifradillah azza wa jalla bidu'ai yasluhu dalilan biifradillah azza wa jalla bi anwa'it talabi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yasluhu dalilan listighosati wal isti'adati wal isti'anati wa anhu dzalika. Naam, barakallahu fiik. Naam. Ma makna iyyaka nasta'in? Apa sih makna iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong, tidak pada yang lain. Ma haqiqatul isti'anah? Apa sih hakikat isti'anah? Al-isti'anah tu talabul aun. Isti'anah maknanya minta tolong. Li'anna katsiran fima awwaluhu as-sinu wat-ta'u yadulu 'ala talab. Karena kebanyakan fi'il, kata kerja yang diawali oleh huruf sin, ista'ana ya, dan ta ista'ana ya. Dan ta sin dan ta itu ya dulu ala talab. Kebanyakan demikian. Istaghfara. Istaf'ala. Ya enggak? Nah, itu setelah hamzah wasal ada sin dan ta. Wajan istaf'ala kayak begini, ini kebanyakan ya dulu ala talab. Menunjukkan makna minta. Istaghfara. Apa sih maknanya? Minta ampun. Ya. Istakhraja, minta keluar. Ya. Ista'ana talabul ya, minta tolong. Istaghosa. Nah, kalau istaghosa talabul gaus. Talabul gaus, gaus itu minta tolong di kala genting. Ya, kalau ista'ana minta tolong umum kala genting atau lapang. Tapi kalau istaghosa minta tolongnya di kala genting. Ini perbedaan isti'anah dengan istighosah. Ya. Istasqa minta hujan, wana hudarik dan semisalnya. Ista'ana talabul i'anati, istaghosa talabul ghausi. Ista'ana minta tolong, istaghosa minta tolong di kala genting. Ya. Ista'ada talabul auzi, ista'ada minta perlindungan. Istasqa talabul syukya, minta hujan. Wa idistasqa Musa liqaumi. Ya, itu. Wa id talaba Musa as-sukya liqaumihi. Itu ketika Musa minta sukya, ya, air, ya, hujan kepada kaumnya. Hadza naw'un, ini satu jenis. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, kalau tadi kan wazan istaf ala yang didahului sin dan ta, maknanya apa? tolak permintaan. Nah, jenis yang kedua, ta'ti istaf'ala wa yuradu biha al-fi'lu duna talabin. Ya. Nah, makna yang kedua dari fi'il yang diawali oleh huruf sin dan ta, istaf'ala, yang dimaksudkan dengannya adalah fi'il, kata kerja semata, bukan talab. Kaqaulihi, semisal firman Allah, wastagnallah. Wallahu ghaniyun hamid. Apa makna wastagnallah? Maknanya ghaniyah. Ya, maknanya adalah Allah maha kaya aja. Bukan Allah minta kekayaan, bukan. Fi amsali dzalik, dan contoh-contohnya banyak mengenai hal ini. Wal maksud, maksudnya apa? Anna katsiran ma ya'ti istaf'ala bi talabil fi'l. Bahwa kebanyakan wazan kata kerja istaf'ala, ista'ana, itu dia berarti menunjukkan makna minta. Ada makna talab. Ya, minta. Ya. Wa huna ista'ana talabul auni. Dan di sini ista'ana yang menjadi ya kata kerja dari isti'anah, ista'ana, yasta'inu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata fil madinya isti'ana, fil mudarinya yasta'in. Ya. Berarti ini maknanya minta tolong. Ista'adha, minta perlindungan, talabul auz, minta perlindungan. Istaghosa, talabul ghausi, wa hakadha. Istaghosa, yastagisu, mana minta tolong dikala getih dan seterusnya. Wa idza kanatil isti'anatu jami'an fi ma'na talabi. Nah, apabila isti'anah itu semua maknanya adalah tolap, permintaan. Au fiha ma'na tolap, atau yang di dalamnya terdapat makna permintaan, berarti yasluhu dalilan naha kullu ma fihi wujubu ifradillahi bima yahtajuhu almar'u fi talabatihi. Berarti dia layak jadi dalil, layak baginya dalil untuknya semua yang di dalamnya terdapat keterangan wajibnya mengesakan Allah dalam hal-hal yang seseorang membutuhkan dalam permintaannya. Fa ayyu dalilin fihi wujubu ifradillahi bidu'ai yasluhu dalilan biifradillahi bianwa'it talabi. Maka dalil mana saja yang di dalam dalil tersebut keterangan wajibnya mengesakan Allah dalam doa, berarti dia yasluhu dalilan. Dia juga layak jadi dalil, cocok jadi dalil dalam pengesaan Allah Ta'ala dari segala jenis tolak. Maka kalau kita misalkan ditanya begini, apa dalil isti'anah adalah ibadah? Dalilnya udah pakai dalil yang kita seluruh permintaan itu wajib diberikan hanya pada Allah. Doa. Ad-doa wal ibadah. Loh kok ad-doa adalah ibadah? Nah. Ya, istighosah. Apa dalil istighosah adalah ibadah? Pakai dalil aja. Ad-doa wal ibadah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Berarti yasluhu dalilan, dalil ini dia juga layak jadi dalil lil istighosah wal isti'adah wal isti'anah, untuk jadi dalil istighosah. Ya, istighosah hanya pada Allah, isti'anah hanya pada Allah, isti'adah minta perlindungan hanya pada Allah. Wanahu dzalik, dan semisalnya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, nanti kan depan isti'adah, insyaallah.